الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babul ajwah. Ajwah. Ajwah ini adalah jenis dari jenis-jenis pohon korma. Pohon korma ini memiliki beberapa varietas, ratusan dikatakan oleh para ulama kita. Banyak sekali jenisnya. Ada yang biasa, ada yang unggul. Ada yang sangat unggul, termasuk di antaranya ajwa ini. Barakallahu fiikum. Ajwa termasuk makanan. Dan korma secara umum adalah makanan pokok. Barakallahu fiikum. Mereka menjadikannya makanan pokok. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Jum'ah ibni Abdullah qala haddatsana Marwan qala akhbarana Hisham ibnu Hashim qala akhbarana Amir bin Sa'ad an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha kulla yawmin sab'ata maratin ajwa lam yadurrahu fi dalikal yawmi summun wala sihrun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha, barang siapa yang makan pagi, subuh, subuh itu adalah makan pagi, di setiap harinya sab'ata maratin, 7 butir korma ajwa. Bukan korma biasa, tapi korma ajwa. Biasa orang mengatakan korma nabi. Memang harganya lebih tinggi dari yang lainnya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan siapa yang makan di pagi hari 7 butir korma ajwa. Baik. Setiap harinya lam yadurrahu fi dzalikal yaum, maka pada hari itu tidak akan memudaratkan untuknya summun wala sihrun, racun dan sihir. Barakallahu fikum. Racunnya akan menjadi tawar dan sihirnya tidak mempan. Masya Allah. Dan ini sudah dibuktikan secara medis. Barakallahu fikum. Keampuhan dari korma ajwa ini, bahkan cara kerjanya disebutkan oleh para atibba di zaman sekarang ini. Walhasil barakallahu fikum, secara umum kita mestinya sarapan pagi dengan apa? Dengan buah. Baik. Bisa diambil dari sini barakallahu fikum, sarapan pagi dengan buah. Kalau kita sarapan pagi so macam-macam barakallahu, so nasi kuning, so telur 2 biji, so lalam pas so macam-macam. Barakallahu fikum. Ya untuk sehatnya, untuk bagusnya ya buah. Insyaallah kalau sudah terbiasa juga rasa nyaman. Kalau ada yang mengatakan, oh nyak kanyang no, kalau cuma makan buah, semangka atau apa, pisang atau apa. Mereka mengeluh biasanya tidak kenyang. Ya itu karena faktor kebiasaan saja. Jadi, karena terbiasa setiap harinya makan pagi pakai nasi kuning. Jadi, ya akhirnya kalau cuma makan buah ya, rasa tidak sarapan, lomek mungkin ya. Tapi kalau orang sudah terbiasa juga, maka ya enak. Barakallahu fiik. Baik. Ya diselang-selingilah sarapan, jangan nasi kuning terus. Sesekali bete kah, sesekali. Baik. Apalagi ini? Ubi jalar, ya kan? Sesekali. Baik. Singkong. Dijadikan sarapan. Masya Allah. Atau buah. Allah musta'an. Baik. Karena di setiap makanan, itu ada zat-zat yang Allah SWT telah persiapkan untuk kita. Ada faedah, ada manfaat. Qala rahimahullahu ta'ala, babul qiran bitamr. Bab membuat ganjil dalam kurma. Baik. Kiran apa? Bukan. Bab kiran mengambil dua-dua. Baik. Mengambil dua-dua langsung, pada saat dia mengambil langsung dua atau langsung empat. Qala rahimahullahu ta'ala. Baik. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Jabalah ibnu Suhaim qala asabana amu sanatin ma ibni Zubair. Kami ditimpa musim paceklik, musim panas yang berkepanjangan di zamannya Abdullah bin Zubair. Farazaqana tamra. Maka beliau pun memberi kami kurma. Fakana Abdullah bin Umar yamurru bina wa nahnu na'kul. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu melewati kami dalam kondisi kami lagi makan kurma tersebut. Wa yaqulu la tuqarinu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqarinu, yakni jangan kalian mengambil langsung dua, ambil satu-satu saja. Kalau kalian banyak orang, la tuqarinu fa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tuqarinu fa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil qiran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk qiran. Qiran ini langsung mengambil dua biji. Baik. Illa ayasta'dana ar-rajulu akhahu. Ini kan diberikan pemberian, hadiah atau sedekah. Kan banyak orang, 5 orang kah, 10 orang kah, diletakkan di tengah-tengah, kemudian orang pada makan. Ya kan? Semua orang memiliki hak sama pada kurma itu. Seandainya bisa dibagi langsung menjadi 10 bagian, ya dibagi, tapi silakan makanlah. Baik. Tapi jangan langsung dua-dua. Baik. Wah, cepat habis ini kalau dua-dua. Baik. Yang satunya cuma ambil satu-satu, baru kalau ini ambil dua langsung kasih masuk mulu dua. Baik. Berarti dia telah mengambil hak saudaranya. Makan saja, jangan terlalu terburu-buru. Ambil satu, makan. Biarkan kesempatan yang lainnya, temannya makan, ambil juga, makan lagi. Jangan berlomba. Barakallahu. Cepat-cepatan. Bekuribih. Temannya dianggap saingan. Barakallahu fikum dalam masalah makan. Barakallahu fikum. Makan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, la tuqarinu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qiran. Jangan kalian mengambil langsung dua biji dua biji. Baik, kecuali kalau dia minta izin ke teman-temannya. Baik. Kira-kira diizinkan enggak? Apanya kita ambil dua-dua ? Baik. Paling pol kalau dia enggak mau komentar, baik. Menggerutu di dalam hatinya. Ini ambil dua-dua kontorang dah. Barakallahu fikum. Mungkin dia tidak mau bicara, tidak mau komentar karena merasa sungkan atau malu atau apa. Alhasil barakallahu fikum, kitanya yang tidak boleh. Jangan melakukannya. Karena semua memiliki hak yang sama pada makanan itu. illa istadana ar-rajulu akhahu qala syu'ba al-idnu min qawli ibni Umar. Baik, al-idnu di sini dari kata-kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dah anaknya dikunyah, dimakan itu kurma. Dimakan, dilumatkan habis. Baik, dicampur dengan air liur, kemudian ditelan. Sehingga baik. Anda tidak tahu kebanyakan orang orang-orang tua atau sebagian orang mengatakan sudah juga kunyah-kunyah lama-lama. Tipnya tahan lama di puru. Subhanallah. Tip akhirnya dia tidak kunyah. Dia puru dia siksa. Justru dengan mengunyah baik itu tahan di perut. Barakallahu, coba. Silakan coba. Dikunyah baik-baik. Itu nasi dengan sayurnya, dengan lauknya. Dikunyah betul-betul sampai lumat. Jangan cuma kali dua, tiga kali dikunyah pelan. Satu piring. Barakallahu fikum. Ya cuma berapa menit. Kelar. Makan satu suap. Kemudian dikunyah sampai betul-betul hancur. Betul-betul jadi bubur. Barakallahu fiik. Karena setiap tahapan dalam proses kita makan itu ada manfaatnya. Baik. Setiap tahapan dalam proses makan kita, baik. Itu ada manfaatnya. Mulai dari kita apa? Kita memilih makanan dengan cara melihat, mencium, merasa. Barakallahu fiik. Kemudian kita makan apa? Kemudian kita proses. Proses dengan cara pemasakan atau yang lainnya. Ini kan untuk mempermudah. Paham barakallahu fikum? Kemudian kita makan dengan cara apa? Memakannya dengan jari jemari kita. Mengambilnya dengan jari jemari kita. Kita ngambil. Nah di tangan kita ini juga ada faedahnya barakallahu fikum. Baik. Ada faedah bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk kita ketika kita apa? Memakannya. Begitu kita kunyah juga apa? Enzim yang ada di mulut kita ini akan keluar. Setiap kita mengunyah dia akan keluar. Dia akan keluar dan akan apa? Membasahi makanan kita dan semakin mempermudah hancurnya makanan. Barakallahu fiikum. Setelah itu kita telan. Setelah sekian kali dikunyah dan terasa lembut sudah, maka kita telan. Insyaallah tidak tatigo. Barakallahu fiikum. Biasa orang tatigo karena belum masih kering itu makanan, dia sutalang. Ya toh? Coba kalau dikunyah sampai betul-betul lembut, kemudian telan, mau tatigo? Tidak. Barakallahu fiikum. Biasa itu tersedak orang karena apa? Makanan itu kering. Qala rahimallahu taala babul kisah, bab tentang kisah. Kisah itu ini seperti timun-timunan karena timun ini juga banyak jenisnya. Qala rahimallahu taala haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. Dari Abdullah bin Ja'far mengatakan raaitun nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan rutab, makan korma, korma basah dengan apa? Qithaa. Ini untuk menyeimbangkan barakallahu fikum sifat-sifat makanan. Baik, makanan yang bersifat dingin digandengkan dengan makanan yang bersifat panas atau hangat. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kitab At-Tib, barakallahu fikum, makanan dengan sifatnya masing-masing. Barakallahu fiik. Sifat panas dan sifat dingin, barakallahu fiikum. Ini dimakan agar supaya makanan itu sifatnya tidak mempengaruhi kita dan kita bisa mengambil faedah dari dua makanan ini. Qala rahimallahu taala babu barakatin nakhlah, bab keberkahan pohon korma. Qala rahimallahu taala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Muhammad bin Shalha an Zubayd an Mujahid qala sami'tu Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min asy-syajari syajaratun takunu mithlal muslimi wa hiya an-nakhlah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara pepohonan ini ada satu jenis pohon seperti seorang muslim. Barakallahu fikum. Maksudnya seorang muslim itu banyak kebaikannya. Barakallahu fikum. Dan tidak ada kemudaratannya. Baik. Kalau ada yang muslim melakukan kemudaratan, kezaliman terhadap yang lainnya, bukan muslim yang betul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah seorang yang kaum muslimin lainnya terselamatkan dari buruknya lisan dia dan buruknya tangan dia. Itulah seorang muslim. Jadi seorang muslim yang ada padanya adalah kebaikan. Bukan kejelekan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu. Beliau mengatakan al-muslimu. Muslim yang hakiki, muslim yang benar-benar muslim adalah muslim yang kaum muslimin lainnya terbebaskan dan terselamatkan dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Dia tidak akan mencela, memaki, mengumpat, menggibah, menamimah, barakallahu fikum, dan juga tidak akan memukul, apalagi membunuh. Wallahul musta'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada satu jenis pohon ini yang sama seperti seorang muslim. Mulai dari daunnya, pelepahnya, buahnya, batangnya, sampai akarnya sekalipun, bijinya, semua termanfaatkan, dimanfaatkan barakallahu fiik, barokah. Ini ada keberkahan. Sedikit kita cerita tentang keberkahan. Ada orang tidak percaya dengan berkah. Ada orang tidak percaya dengan berkah. Kemudian dikatakan, mana banyak di dunia ini, anjing atau kambing? Mana yang lebih banyak? Kambing lebih banyak. Padahal kambing ini, puting susunya cuma 4, lainnya cuma 2. Artinya anaknya paling banyak 4. Ya kan? Atau ada kambing 5 anaknya? Sementara anjing berapa? 8 atau 12. Puting susunya ini. Artinya kambing memiliki peluang untuk melahirkan anak yang lebih banyak. Kan demikian? Setiap tahun 2 kali kurang lebih. Sama seperti kambing. 2 kali beranak. Tahun. Tapi kenapa? Padahal kambing ini dikonsumsi. Sembelih. Barakallahu fiik. Banyak sekali dikonsumsi oleh orang ini kambing. Setiap hari disembelih ratusan bahkan ribuan. Daerah Jogja saja ini barakallahu fiik. Cari berita kambing Jogja yang disembelih di sana, barakallahu fikum, luar biasa banyaknya per harinya. Kenapa toh masih banyak, masih ada saja kami? Ini ya karena apa? Keberkahan ada padanya. Dari mana sisi berkahnya? Kambing itu kalau pagi, kalau malam cepat tidur dia. Subuh-subuh so bangun. Paham berkelabikum? Anjing enggak. Anjing bagadang dia. Sampai menjelang subuh. Sebelum subuh dia so tidur dia sampai pagi. Disitulah letak keberkahan barakallahu'alaikum kambing-kambing. La haula wa illa billah. Ya walaupun sebagian orang ada yang makan anjing. Tapi ada yang anjing memang cuma dipelihara. Tidak mau dimakan. Ya kan? Jadi, kambing walaupun mahal bagaimana tetap dimakan. Jadi, walhasil barakallahu fiik. Taib. Di situ letak keberkahan al-barakah. Al-barakah itu subutul khairil ilahiyyat bisyai. Tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Qala rahimallahu taala babu jam'il launaini awit ta'amaini bimarrah, bab mengumpulkan beberapa jenis makanan dalam satu kali hidangan. Paham barakallahu'alaikum? Jenis-jenis makanan atau jenis-jenis buah-buahan. Sama seperti tadi, kalau kita pengen untuk makan dan semakin sempurna makanan itu, ya ada dikombinasikan buah-buahan ini, dikombinasikan buah-buahan ini, potong sekian potong mangga, pepaya, apalah macam-macam, dikombinasikan, dimakan bersama, dimakan bareng, makanan ini dengan makanan ini, makanan ini dengan makanan ini. Karena terbiasa kalau satu jenis makanan saja terkadang orang sampai kenyang atau terisi perutnya dengan itu, kadang memiliki efek yang kurang bagus. Barakallahu. Dia dapat nangka misalnya, nangka, suka nangka, masya Allah. Dia belah nangka, kalau dia butuh perut dia bagi sampai kenyang makan nangka. Sadar memang. Setelah itu kembung dia. Kembung. Dan kalau kita tahu bahwa makanan ini tidak cocok untuk kita, setelah beberapa kali kita mencoba memakannya, maka jangan diulang. Kecuali kalau digabung dengan yang lain. Karena sifat manusia ini tubuhnya, sifat bawaannya juga berbeda, tubuh juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sehingga antum terkadang mendengar, oh kalau kita makan begini, begini. Kan begitu. Dalam keseharian, kalau kita makan halus, kita mati. Kalau berarti dia tidak cocok sebenarnya dengan makanan itu. Jadi, kalau dia makan labu misalnya, maka dia merasa tidak nyaman dengan itu. Atau dia makan singkong misalnya. Atau dia makan amu. Mau amu? Ada orang, kalau dia makan amu sakit perut. Barakallahu fikum. Nah terus bagaimana? Sementara dia suka. Ya dikombinasikan dengan yang lainnya. Supaya efek buruk yang ada pada makanan yang dia biasa makan itu terhindarkan diri daripadanya. Makanya dikombinasikan di sini diberikan bab oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu jam'il launaini awit ta'amaini bimarrah. Barakallahu menggabungkan jenis makanan ini. Barakallahu fikum. Nah, seperti ini rutab. Rutab ini sifatnya panas dia. Panas sifatnya. Kisra itu sifatnya dingin. Kalau dimakan bareng insya Allah balance dia. Seimbang dia. Tidak terpengaruhi kita dengan panasnya ini dan tidak terpengaruhi kita dengan dinginnya ini. Jadi ketika dimakan bareng, barakallahu fiik. Lah seperti sekarang ini misalnya, kalau daerah kita ini, durian dengan apa? Semangka. Baik. Antum biasa makan durian? Sendawa terus. Ya kan? Karena sifat yang ada pada durian ini yang memiliki gas. Barakallahu fiik. Bergas dia. Terfermentasi cepat dia. Tapi coba. Dan dia memiliki sifat panas. Sifat panas. Biasanya dulu ya, waktu masih muda biasa kita dibawa dan diajak untuk makan durian. Makan di mana kira-kira? Makan di sungai sambil berendam. Barakallahu fiik. Karena kalau enggak kepanasan orang sambil berendam durian. Untuk kita terhindar dari panasnya ini dan gasnya barakallahu fiik, ya mungkin kita bisa kombinasikan dengan apa? Dengan apa tadi? Semangka. Barakallahu fiik. Coba. Kalau tidak percaya coba. Paling kalau mahal itu durian nih. Paham barakallahu fiik. Yang durian di pinggir jalan ini orang bilang murah sebenarnya barakallahu fiik. Ada jenis durian yang lebih mahal lagi. Kopi jumbo sana ada durian barakallahu fiik di freezer 400 gram harganya 350.000. Sorasa demi itu durian barakallahu fiik. Sudah sampai setengah kilo. Barakallahu fiik. Harganya 350.000. Alhasil barakallahu fiikum. Ini cuma mengkombinasikan makanan. Kalau bahasa sekarang ini bahasa canggihnya sekarang combining. Dicampur-campur itu makanan. Dipadukan makanan itu. Makanan yang sifat panas dengan makanan yang sifat dingin. Allahul musta'an. Kalau ada yang mengatakan, oh terasa berulang ini, ya memang demikian. Karena Syekh mengulang-ulang ini hadis, walaupun babnya berbeda. Paham barakallahu fiikum? Babnya dibedakan, tapi diulang hadisnya oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Karena setiap hadis, boleh jadi diambil daripadanya beberapa faedah. Jadi setiap faedah yang dimunculkan sebagai judul, maka ditarik ulang, diletakkan di situ hadis yang telah dilewati. Makanya dikatakan hadis berulang. Nah ini sudah berapa kali yang kita lewati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan apa? Makan rutab dengan apa? Kista. Qala rahimallahu taala hadatsana ibnu muqatil qala akhbarana abdullah qala akhbarana ibrahim bin sa'ad an abihi an abdullah ibnu ja'far radhiyallahu anhu qala raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu rutaba bil qista. Aku melihat nabi sallallahu alaihi wasallam memakan memakan rutab dengan kisah dengan timun-timunan. Di sini ada faedah barakallahu fiikum, kata Imam An-Nawawi fi hadithil bab jawazu akli syai'aini minal baqihati wa ghairiha ma'an wa jawazu akli ta'amaini ma'an wa yu'khadhu minhu jawazu tawassul fil mata'im. Di sini bolehnya kita mengkombinasikan jenis makanan dua jenis atau lebih. Barakallahu fiikum. Wa yu'khadhu minhu jawazu tawassul fil mata'im, bolehnya berlapang-lapang orang dalam memakan makanan. Baik. Wala khilafa bainal ulama'i fi jawazi dzalik, dan tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang bolehnya makan. Barakallahu fiikum. Kata beliau, wa ma nuqila anis salafi min khilafi hadza mahmulun 'alal karahati man an la i'tiyad at-tawassu' li'tiyad at-tawassu' wat-tarafu wal-iktar li ghairi maslahatin diniyah. Adapun yang dinukilkan dari sebagian salafus saleh, larangan terlalu berlapang-lapang dalam masalah makanan, ini dibawa ke masalah karahiyah, makruh saja, bukan sesuatu yang dilarang. Jangan sampai orang terlalu tawassuk, terbiasa dengan makanan-makanan mewah, terbiasa banyak makan tanpa ada kemaslahatan diniyah padanya. Paham barakallahu? Kalau sesekali boleh silakan. Tapi untuk setiap harinya pengen makanan-makan mahal, makan-makan justru terkadang makanan sederhana itu lebih sehat. Paham barakallahu? Makanan sederhana lebih sehat dibanding makanan-makanan yang sudah mahal, kurang sehat lagi. Yang biasa disebut oleh orang sebagai makanan sampah. Karena manfaatnya secara tibbiyah kurang. Walaupun enak. Barakallahu fiik. Dan ini yang marak dijual, makanan-makanan enak walaupun tidak sehat. Wallahul musta'an. وقال القرطبي ويؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, yu'khadhu minhu jawazu mura'ati sifat al-at'imah. Di sini bisa diambil tentang masalah faedah masalah memperhatikan sifat-sifat makanan itu, makanan-makanan itu memiliki sifat. Seperti yang kita katakan tadi, mura'atu sifatil at'imah wasti'maliha 'alal wajhi al-la'iq, dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya kita. Kalau kita panas barakallahu fikum, kita butuh apa? Makanan yang dingin. Barakallahu fikum. Lah coba saja sekarang ini. Kalau panas-panas orang sukanya apa, Min? Sukanya apa? Sukanya minum yang dingin-dingin, sukanya pakai AC atau sukanya pakai. Karena untuk secara naluri barakallahu fikum orang pengen keseimbangan barakallahu fikum suhu tubuhnya. Makanan juga demikian. Memiliki pengaruh sangat terhadap tubuh kita. Kalau kita dingin, ya butuh makanan-makanan yang hangat atau panas. Seperti jahe, habatus sauda, dan yang lain. Ala kaedah titip, sesuai dengan kaedah kedokteran. Sesuai dengan kaedah kedokteran. Kita memilih makanan, makan makanan. Jangan dingin dicampur dengan dingin, tambah dingin nantinya. Paham barakallahu fikum? Dingin dengan dingin, akan semakin dingin. Campurlah makanan yang hangat, bukan hangat maksudnya baru saja diangkat dari kompor, bukan. Sifatnya, sifat bawaannya. Daging-dagingan juga demikian. Sampai di zaman sekarang ini para atibba mempelajari. Barakallahu fikum. Hewan-hewan yang berdarah panas, hewan-hewan yang berdarah dingin, dagingnya. Ternyata dianjurkan kita untuk lebih banyak mengonsumsi hewan-hewan yang berdarah dingin. Barakallahu fikum. Yang suhu tubuhnya lebih rendah dari suhu tubuh kita. Li'anna fi rutabi harar wa fil qista'i burudah. Dikata Ibn Umar Al-Qurtubi. Karena pada rutab itu harara, ada panas yang dia bawa. sifatnya memang panas. Wafil kisra buruda, sementara pada timun-timun ini dengan berbagai macam jenis-jenis timun sifatnya dingin. Faida ukila ma'an yatadala, kalau dimakan bareng maka dia akan menjadi netral. Maka paham barulabikum. Wa hadha aslun kabirun fi al-murakkabati min al-awdiyati. Ini hukum asal dari meramu dan meracik pengobatan atau obat-obatan. Barakallahu fikum. Dulu ana sendiri yang mengalaminya, barakallahu fikum, penyakit kondisi tubuh yang sangat dingin. Kondisi tubuh yang sangat-sangat dingin. Sampai harus ana pakai celana 4 lapis. Barakallahu fikum, baju juga 4 lapis. Masih pakai jaket, pakai selimut lagi. Masih pakai pemanas ruangan lagi. Masih dingin. Kata tabibnya, barakallahu fikum, itu bukan dingin dari luar, itu dingin dari dalam. Biar 10 selimut ente pakai tetap dingin. Jadi, akhirnya diracik obat yang sangat panas, barakallahu fikum. Diramukanlah merica hitam, madu, dan jahe. Semuanya panas. Barakallahu fikum. Ujung-ujungnya tidak bisa pakai baju karena kepanasan. Baik. Tapi ini untuk mengusir panas harus begitu. Mengusir dingin harus dihantam dengan sesuatu yang sangat panas. Baik. 3 bulan pengobatan, masya Allah. Kondisinya luar biasa. Kondisi luar biasa. Pulih. Ikan-ikan kecil ini, ikan-ikan daging putih. Karena ikan juga ada yang berdarah panas, ikan basari, ikan-ikan kecil, ikan teri, ikan sarden, itu yang justru lebih bagus daripada yang panas. Boleh dimakan tapi tidak dianjurkan sering dan banyak. Tidak. Boleh, silakan makan. Sama seperti Rasulullah SAW, makan tapi tidak setiap hari, tidak setiap saat beliau makan. Makan ya kapan ada. Bukan sesuatu yang menu yang sudah terjatah, yang sudah terprogram. Hari ini makan ini, makan ini, makan daging. Sudah. Barakallahu. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.